Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Allah akan berikan kecukupan baginya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda. Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah. Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal. Intirah. Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya. Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda. Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal. Radio Roja.